الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita datang ke tempat ini bukan untuk mencari kenikmatan dunia. Kita datang di majelis ini bukan untuk bertemu dengan teman, kerabat, tetangga, maupun keluarga. Kita datang di masjid ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Suyuti dan disahihkan pula oleh Imam Al-Albani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana hadis tersebut disampaikan oleh jam'un minas sahabah, beberapa di antara para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Aisyah ridwanallahu alaihim ajma'in. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan kewajiban ini pula terkena bagi kaum muslimat. Nabi SAW menyatakan kepada kita bahwasanya mencari ilmu itu wajib. Karena dengan ilmu seorang hamba akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kalimat ilmu merupakan penerang baginya. Petunjuk hidayah. Dengan ilmu seorang hamba bisa membedakan mana yang syirik dan mana yang tauhid. Dengan ilmu seorang hamba bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sebagai penerang bagi jalannya. Untuk mendapatkan taufik dan tidak terjerumus ke berbagai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Karena ilmu merupakan penerang bagi setiap muslim. Maka dengan ilmu. Sehingga menuntut ilmu ini ikhwani afidhakumullah, fadilahnya amat sangat agung. Manfaatnya besar. Di antara keutamaan ilmu yang kita duduk di majelis ini yang pertama, adalah untuk mendapatkan tujuan dari seluruh umat manusia. Apa tujuan akhir dari kehidupan kita? Mendapatkan pahala surga. Tidak ada satupun di antara kita mau untuk diazab, disiksa. Semua ingin selamat. Dan di antara jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan berupa surga bagi orang tersebut adalah menuntut ilmu, menempuh ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti suatu jalan, di sana ada ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu yang anda datangi, anda cari, anda peroleh. Ini pahalanya berupa surga. Dan ini tujuan dari seluruh umat manusia. Tujuan akhir mereka mendapatkan balasan berupa surga, nikmat yang abadi. Karena semua kita pasti mati. Enggak ada orang yang hidup kekal di muka bumi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Datang kepada dia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggenapkan pahalanya kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan orang yang diselamatkan dari api neraka, berarti dia masuk ke dalam surga. Maka dia merupakan orang yang beruntung. Selamat. Bahagia. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Dunia ini yang merupakan kesenangan yang menipu. Assalamualaikum. Terlebih lagi pada zaman ini, ikhwani afidhakumullah, menyebar kematian secara mendadak, tiba-tiba. Sehat walafiat, tidak ada penyakit, tahu-tahu wafat. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Inna min iqtirabi as-sa'ah an yadhhura mautul fajr. Di antara dekatnya tanda hari kiamat, merebaknya kematian secara mendadak. Di awal bulan ini, dua teman kami, yang satu usianya masih di bawah kita, kurang lebih sekitar 30 tahun, sehat walafiat, badannya kekar, tiba-tiba wafat. Belum punya anak. Satu lagi, salah satu tetangga kami, keluar dari rumah pakai sepatu, bawa raket, mau main badminton. Selesai satu set, duduk di atas papan skor, tiba-tiba jatuh. Gak ada umurnya. Dalam keadaan sehat. Membuat keluarga shock, kaget. Keluar dalam keadaan sehat, tiba-tiba jasadnya dibawa ke liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekali lagi tujuan akhir dari umat manusia mendapatkan kehidupan yang bahagia, abadi, kekal. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Dan di antara jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan adalah dengan menuntut ilmu. Ini tujuan yang pertama dan fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua dengan kita datang kepada majelis ilmu. Ke masjid ini berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi hamba-hamba yang terpilih. Kita keluar dari rumah, ambil air wudu, mau sholat dan mendengarkan majelis ta'lim. Tujuannya apa? Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merupakan hamba-hamba yang difilter, disaring. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki orang ini menjadi muslim yang baik. Hamba yang taat. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, di sini tidak disebutkan akan diperbanyak hartanya, mobilnya, rumahnya. Pada hadis ini tidak disebutkan akan ditambah pangkatnya, derajatnya. Jabatan, gaji, pemasukan pada setiap bulannya. Tidak. Bukan ini barometer. Bukan ini tolak ukur. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, akan difahamkan dia dalam perkara agama. Ditambah ilmunya. Maka ikhwani afidhakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari hadis yang pertama tadi. Bahwasanya mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ilmu ini banyak. Yang diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan bagi hamba tersebut, adalah ilmu apa? Agama. Yang menjadi penyelamat bagi dirinya, keimanannya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah meminta dilebihkan di dalam Al-Quran. Melainkan apa? Meminta dilebihkan dalam perkara ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Tidak minta yang lain. Selamat. Karena ilmu ini kunci kebaikan. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah hadis di atas beliau mengatakan, wa mafhumul mukhalafa, kebalikan dari hadis tersebut, man lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bihi khaira. Berarti kalau ada seorang hamba enggak faham terhadap perkara agamanya, dia jahil, bodoh, dungu, gak ngerti perkara agama syariat Islam yang diletakkan di lehernya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Berarti orang yang pobi terhadap majelis ilmu, enggan, gak mau, alergi, tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari orang tersebut. Maka kita yang ada di majelis ini bersyukur dipilih, disaring di antara jutaan umat manusia yang menjerumuskan diri mereka kepada kemaksiatan, kemungkaran, dan mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka kita boleh bangga. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jalan kita ini dimudahkan dan kita diberikan kebaikan. Dan sebaliknya, apabila kita melihat orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam, sunnah Nabi diabaikan, gak mau mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rambu-rambu yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk mendatangi majelis ilmu, berusaha sombong seolah-olah dia paling pintar. Jangan bangga dulu. Berarti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk menuju ke api neraka wal'iyadzu billah. Dalam satu surat yang antum semuanya hafal. Fa'amma man a'ta wa taqa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ Barang siapa yang bertakwa dan memberikan hartanya kepada fakir miskin, berbuat kebaikan, menjalankan amal ibadah, dan dia membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga, maka kita akan mudahkan bagi dia jalan kepada surga tersebut. Amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit dan merasa cukup. Gak mau bermunajat. Gak mau meminta kepada Allah. Gak mau bertaubat. Gak mau beristighfar. Gak mau berusaha untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Enggan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang disampaikan Al-Quran, As-Sunnah, qala Allah wa qala Rasul. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Fasanu yassiruhu lil, kami berikan kepada dia jalan yang sukar. Kalau sudah sukar masuk ke dalam surga, berarti Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia jalan menuju api neraka, wal a'yadu billah. Maka pada hadis di atas, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan patokan yang Allah akan berikan kebaikan orang yang senantiasa terus ingin menambah bagi dirinya ilmu agama. Ilmu agama ini banyak. Ilmu agama apa yang perlu kita pelajari? Karena ilmu agama ini luas. Yang penting untuk kita fahami, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada wujudullah. Beriman dengan rububiyahnya Allah. Berusaha memahami uluhiyahnya dan nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Begitu pula mempelajari kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat bukan sekedar simbol begitu saja. Memang kita diperintahkan untuk berzikir, tapi kalimat itu ada maknanya. Bukan sekedar pelafatan. Anda harus pelajari apa arti dari kalimat itu. Karena ini merupakan pondasi seorang muslim. La ilaha illallah punya dua rukun. Apa rukunnya? Pelajari. Kalimat la ilaha illallah yang selalu kita dengung-dengungkan memiliki 8 syarat. Syarat-syarat ini harus kita penuhi. Apa syarat-syarat tersebut? Baca. Belajar. Setelah kita mengetahui maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kalimat la ilaha illallah dijaga. Harus punya tameng, dipagari dengan baik. Hati-hati. Di sana ada perkara-perkara yang akan merobohkan pondasi tersebut. Yang disebut dengan an-nawaqid, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Yang disebutkan oleh para ulama ada 10. Dari mana kita tahu? Hadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Begitu pula perkara solat. Yang menjadi rukun Islam yang kedua. Yang merupakan tiangnya agama. Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung wajibkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di langit yang ketujuh. Yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung wajibkan kepada Nabi di langit yang ketujuh. Dan merupakan timbangan nanti di akhirat. Kalau sholatnya baik, berarti paham ilmunya. Yang lain akan menjadi mudah. Tapi kalau sholatnya enggak karu-karuan, gagal. Maka sisanya menjadi hamba-hamba yang merugi dan akan semakin berat di akhirat. Maka ini dipelajari. Sholat ada rukunnya, ada syaratnya. Ada mustahabat. Begitu pula puasa, zakat, dan ibadah haji. Maka sekali lagi tujuan kita mendatangi majelis ilmu adalah menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama zaman dahulu mereka berbondong-bondong mendatangi majelis-majelis ilmu dengan semangat. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, "Hadartu majlis Sulaiman ibn Harb di Baghdad." Aku pernah mendatangi majelisnya Sulaiman ibn Harb, ahli hadis, di kota Baghdad, ibu kota Irak zaman sekarang. Fahadhar ma hadhara indahu qadra 40,000. Dan yang hadir dalam majelisnya Sulaiman ibn Harb 40,000 orang. Satu kali majelis. Mereka tahu ini jalannya kebaikan. Ini gizi iman mereka. 40,000 sekali majelisnya Sulaiman ibn Harb. Bahkan sebagian di antara mereka sampai tidur semalam suntuk. Karena kalau tidak seperti itu, mereka tidak mendapatkan tempat. Masya Allah. Oleh sebab itu Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, "Inna hajatana lil ilmi ahwaj min hajatina ila ta'ami wa syarab." Kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kita makan berapa kali sehari? 2, 3, 4 kali paling maksimal. Kata Imam Ahmad, butuhnya kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa? Karena ilmu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh hati sebanyak adadu anfasik selama nafasmu berjalan. Ilmu merupakan gizinya hati yang dibutuhkan nafasmu pada setiap harinya. Berapa kali kita nafas? Gak bisa dihitung. Karena hati ini butuh gizi. Iman letaknya di sini. Dan keimanan butuh adanya ilmu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, dengan kita mendatangi majelis ilmu, majelis ini, masjid ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah kepada masjid dan orang-orang yang senantiasa memakmurkannya. Tujuan kita hadir adalah untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang banyak ditinggalkan umat manusia. Kalau kita melihat orkes berjubel, orang-orang datang ke sana. Bioskop sampai antri. Panggung konser dihadiri ribuan umat manusia. Masjid kosong. Dengan kita hadir di tempat ini, menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna min asyarati sa'ah." Di antara tanda-tanda hari kiamat, Nabi menyebutkan 5. Yang pertama, kata beliau, "An yakillal ilmu wa yakthural jahlu." Di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan muncul, pertama, ilmu semakin sedikit. Umat manusia sudah tidak bisa mengerti apa yang diwajibkan, apa yang terdapat pada agamanya. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dianggap tauhid. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan al-haq. Yang salah itu mereka anggap benar, yang benar mereka anggap salah. Ini kenyataan yang ada pada zaman ini. Kejahilan merebak di tengah-tengah masyarakat. Ilmu sedikit maka muncul tanda yang kedua, wayak surul jahlu, banyaknya kebodohan. tidak menganggap penting perkara agama. Yang penting bisa makan, minum, tercukupi kebutuhan keluarga. Mau dosa, mau maksiat, mau berbuat haram, gak peduli. Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Kemudian yang ketiga, wayashfu az-zina. Banyaknya perzinahan. Gak usah jauh-jauh, di negeri kita berapa banyak tempat-tempat yang dilegalkan. Bahkan kaum muslimin bangga kalau sudah masuk ke tempat-tempat tersebut. Betapa banyak anak yang lahir gak tahu siapa bapaknya. Anak yang lahir gak tahu siapa ibunya. Dibuang di tong sampah. Hasil perzinahan. Bahkan na'udzubillah. Akal sudah hilang. Fitrah sudah rusak. Hubungan intim dengan saudara sendiri. Hubungan intim dengan saudara sendiri. Sama-sama ridho. Nabi SAW bersabda, wa yashfu az-zina, tanda-tanda hari kiamat. Menyebar perzinahan. Terjadi apa tidak terjadi? Terjadi. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Wa yushrabul khamru. Diteguknya arak. Minum minuman keras. Khamr. Zaman sekarang gak perlu beli di restoran-restoran bintang. Mungkin warung-warung pinggir jalan sudah dijual. Bahkan dengan racikan sendiri. Terlebih lagi pada hari-hari ini. Kemerdekaan merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa ini. Kalau enggak ada kemerdekaan, kita semua dijajah oleh orang-orang kufar dari barat. Kita akan ditindas. Dan yang paling parah, kita akan dijajah oleh ideologi mereka. Apa jadinya anak dan cucu kita? Mestinya apa? Disyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan mengembalikan semangat kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bangsa ini yang megang kaum muslimin, yang angkat benderanya umat Islam. Assalamualaikum. Diisi apa? Orkes semalam suntuk. Arak diminum, mabuk-mabukan di mana? Teler. Na'udzubillah. Kita takut firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Dikasih berkah. Negaranya diberikan kemakmuran. Kemudahan. Program-programnya berjalan. Gak ada kekisruan. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, gak tahu cara mensyukuri nikmat ini. Bahkan keliru dalam mensyukurinya. Bahkan membuat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna azabi lasyadid. Balak demi balak. Bencana demi bencana. Musibah demi musibah. Azabku amat sangat pedih. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa tadhhabur rijal wa tabqan nisa. Di antara tanda-tanda hari kiamat, sedikitnya kaum laki-laki, merebaknya kaum perempuan semakin banyak. Hatta la takuna li khamsina imra'atin qayyim wahid, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Sekitar 6 tahun yang lalu saya pernah membaca koran. Di dunia ini sudah 1 banding 3. Dan itu kenyataan. Saya tidak mengatakan mayoritas atau semua, tapi kebanyakan. Di antara kita keluarga yang keluar anak perempuan. Ini kata para ulama. Atau sebab yang lain terjadi peperangan di mana-mana. Yang ikut perang siapa? Laki-laki. Korbannya? Laki-laki. Semakin sedikit kaum wanita. Oleh sebab itu kita hadir di majelis ini untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat. Sedikitnya ilmu dan merebaknya apa? Kejahilan. Kita datang untuk mengangkat kejahilan yang kita miliki. Ini tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat. Kita datang ke majelis ini, ke masjid ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga warisan Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau yang sebelumnya menghidupkan kembali, setelah kita hidupkan, kita jaga warisan tersebut. Karena ini warisan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal malaika latadau ajnihataha litalabil ilmi ridhan bima yasma. Malaikat itu menggepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ridha kepada mereka. Ini wajib untuk kita imani. Walaupun sifatnya gaib, malaikat ada di majelis ilmu. Menyaksikan kita, ridha kepada apa yang kita perbuat. Menggepakkan sayapnya. Wa innal alim la yastaghfiru man fis samawati wal ardh. Dan orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu akan dimintai ampunan. Masya Allah. Jadi jalannya kita ke masjid, makhluk-makhluk yang lain ini minta ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni hamba tersebut. Sabda Nabi, walaupun ikan yang ada di dalam air, wanamlatu fi juhriha, semut yang ada dalam lubangnya. Mereka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin kita tidak bisa mendengar. Mereka memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu. Wa innal ulama'a warathatul, para ulama, orang yang punya ilmu, penuntut ilmu, mereka adalah pewaris Nabi. Yang mengambil hidayah beliau, tali estafet dakwah. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi, mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan emas ataupun perak, tidak mewariskan uang maupun harta. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wafat, apa ada warisan? Jawabannya apa? Enggak ada. Bahkan beliau sampai menggadaikan apa? Baju besinya kepada seorang Yahudi. Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasalam beliau tidak punya bahan pokok untuk dimakan keluarganya. Tidak tersisa kecuali baju besi yang dijadikan beliau untuk berjihad. Diambil baju besi tersebut, berangkat ke rumah seorang Yahudi untuk digadaikan dengan 60 sok gandum. Zaman sekarang 60 sok kurang lebih 120 kilo. Istri beliau 9. 120 kilo. Kemudian dibagi-bagikan kepada keluarganya. Sampai wafat Nabi alaihi wasallam tidak bisa dan belum menebus baju besi tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa innal ulama'a warasatul anbiya, para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan harta, dinar maupun dirham. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Ini pusaka. Faman akhadahu akhadha bihadzil wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ini, yaitu ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Maka dengan kita datang majlis ilmu, halaqatul dzikr, halaqatul ta'lim, kita berusaha untuk memelihara dan menjaga warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kemudian yang terakhir. Kita datang ke masjid ini, ke majlis ini, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai bermalas-malasan. Dipompa semangatnya. Ada majlis ilmu, hadir. Kenapa? Pahalanya, Pak. Sayang kalau dilewatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ghada ila al-masjid." Barang siapa yang pergi menuju masjid, dia wudu dengan wudu yang sempurna. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Yang mana perginya dia ke masjid tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari kebenaran atau menyampaikan kebenaran. Datangnya dia ke masjid untuk mencari ilmu atau memberikan ilmu. Datangnya dia ke masjid untuk mengkaji atau memberikan kajian. Dua-duanya dapat. Dan jangan dianggap sepele. Orang yang datang ke masjid untuk mengajarkan tartil Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan setelah sholat subuh, seperempat menit masuk kepada hadis ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, datang ke masjid tujuannya untuk mencari kebenaran, mencari ilmu, atau mengajarkan kebenaran, mengajarkan ilmu, menerima dakwah, atau yang mendakwai. Kana ka ajri hajin taman hajjatu. Maka dia mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Dengan pahala yang sempurna. Akan tetapi banyak orang yang tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya besar. Mungkin kita manasik haji. Sekarang daftar 15 tahun lagi baru berangkat. Wallahu alam, ajal kita lewat atau belum melewati tahun tersebut. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala-pahala. Yang diberikan dengan pahala manasik. Di antaranya apa? Datang ke masjid untuk menghadiri kajian ilmu. Mencari kebenaran, mencari al-haq. Dengan apa? Pahala haji yang sempurna. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum." Tidak ada satu kelompok komunitas mereka berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Rumah Allah, musalla ataupun masjid atau jami'. Tidaklah komunitas berkumpul dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya mereka membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Apa sih arti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari. Apa pahalanya? Illa nazalat alihimus sakinah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan. Hati nyaman, tentram. Di rumah mungkin gundah gelap. Problematika selalu kita dapat. Selalu kita terima, dapat. Di masjid tenang, hati nyaman. Ini bukti dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka diberikan rahmat. Kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, cukup kehidupan kita. Walaupun dia mungkin tidak punya apa. Wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka satu persatu di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Fulan berada di masjid, apa kegiatannya? Hadir di majelis ilmu. Fulan di masjid, apa kegiatannya? Membaca Al-Quran. Fulan di masjid, apa kegiatannya? Darusan. Fulan di masjid, apa kegiatannya? Membaca tartil, mempelajari qiraat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka satu persatu di hadapan makhluk yang ada di langit, di sisi para malaikat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah untuk senantiasa menjalankan ibadah yang agung ini, selalu semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ajal menjemput dan kita dalam keadaan muslimun mu'minun ila huna walhamdulillah.